Kelingan nalikane aku ketemu rokowe, ati iki langsung iso tresno rasane. Saben ketemu sliramu tansah ayem matiku, naliko nyawangnya sembelan guyumu. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap ke rasa neng jero hati iki, nanging nyatane kowe ono sing duweni. Aku tresno karo kowe, aku bisa apa ngerteni kowe wis nyending uang liya. Aku kudu iso nerimo senajan ati loro rasane, mungkin kabeh iki wis dalane. Aku iki itu pilihanmu, mending tak ikhlas no daripada citra muka kowe bahagia karo wong liya. Sampai tiba waktu yang ku nanti, tak ungkap kerasa neng jero hati iki, nanging nyatane kowe ono sing duweni. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa apa ngerteni kowe wis nyending wong liya. Aku kudu iso nerimo senajan ati loro rasane, mungkin kabeh iki wis dalane. Aku tresno karo kowe, nanging aku bisa apa ngerteni kowe wis nyending wong liya. Aku kudu iso nerimo senajan ati loro rasane, mungkin kabeh iki wis dalane. Wes cukup, mending balik kanan wae.